terhanyut. Aku dibuatnya musik melengkapi gairah. Cuaca mendukung, tak ada lagi mendung. Semua terjadi. Gadis Andalas, indahkan suasana, pengganti emas permata. Gadis Andalas, buku alami, ciptakan kedamaian. Down.